Qaddim Thariqah, Qaddim niki istilah kangge saking taikat Tijaniyah niki, Tijaniyah nggih. Niku kudu nyebut kae. Lembang ngaweani mesakat ngingoni anak bojone, ngoten to. Niku wonten keterangane Syekh Thariqah Tijaniyah, ngoten. Wong sing dadi ahli dakwah. Wong sing Syekh Thariqah tu kudu di penggawean. Sab di penggawean dhek bisa nafake anak bojone. Ya. Nek gak di penggawean wong gak iso ngingoni bojone kok eng wedok. Ngoten kok wedok, gak lanang ngoten. Sab lek wong wedok iku dibelanjani, bisa belanjani ya. Tapi Syekh Thariqah gak di penggawean, kok niku wong wedok kok gak lanang ngoten, kurang lanang. Sebab apa? Sebab biasa yang bikin nafkah itu wedo, orang lama nggak nafkah. Kan? Tadi sebut kiai, nah tentu di kiai, eh? Tidak kan? Para ambia, para rasul itu, gak ono sih nganggur itu, eh? Nabi Muhammad Ali dagang, eh? Nabi Syarika tukang kayu, kan? Nabi Daud tukang besi, eh? Sekarang nabi itu kepindhi penggawean, anak bisa, mah pakai baju ini teko pengaruh diri gak jaga dong dia itu kan ini ku karpi aku bayar Islam karpi aku mati macam-macam itu lu mati ini ku berapa di wali-walian kayak ya betul mau lain sampai kapan kak di penggawean gak isoh mah pakai baju gak isoh nyokong masjid ya gak isoh gair masjid Islam lengkap ini. Jadi dianjurakan orang Islam ini pun dipengganti kaya wajah lali infak fisabilillah. Tapi cara infak itu yang aturan ini ya. Sebab kabeh amal teragam Islam ini maupun amal ibadah atau amal lian-lian ini orang Islam ini juga diterima dari pengeran ngerti sampai ngerti tahlil ya juga diterima pengeran kesan tak buatnya diterima orang dia mendeng soal asal pengeran diterima ngerti lah. Nah, tadi kalau Islam berhenti merugi sama ini. Sama enggak kaji, ya? Kaji mau pangeran. Tapi kan kaji martut tak rugi ya. Wih, 2 juta ditoakan. Awe kesel, lolo kabe, negara tiang. Tidak martut, bukan kaya ini. Ya. Tadi orang Islam niku ibadah amal kabe niku sing penting, ya apa? Sedih mau pangeran. Nah itu saya mungkin minggu pengirang, salatnya luruh. Siji sama si ikhlas, ya. Pimpin itu cara ibadah, ngerti nggak? Ikhlas tak, gak cara ibadah, buat diri mau itu. Kayak uang ya, gak cara ibadah sembahyang. Ya. Mari asal sembahyang sunat. Lalu gak? Sebab ini membuat kebagusan, itu sembahyang sunat mari asal nih. Sebab menurut ajaran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ibadah sunat mari subuh kalian mari asar itu dilarang. Kecuali itu hajat yang penting, teman-teman ya, ngadan. Tata ini gimana tentang pencok-pencok kulon ini? Mari sembahyang asar salam, sembahyang mali. Kata kau yang lakukan kok sembahyang sunat? Iya, masa apa-apa? Supaya aku kayak ganjaran ini. Oh, gak bener itu, gak betul itu, ya. Jadi syarat yang amal niku ibadah nula kepindah pangeran lurus hati siji ibadah itu ikhlas dengan pangeran buatan golek pujian wong dia buatan kanggo mertua nih buatan kanggo takmir tapi kanggo Allah pimpin dulu niku dulu cara ibadah sampai infak duit niku niku dulu buatan jalur eh di mau pangeran nih buatan rugi tentang duit percaya lu tidak ditolak pangeran. Di rumah pangeran, menurut rugi. Terus kita duit 10 dan tak ditolak pangeran. Terus kita akan duit 10 juta, ditolak pangeran. Terus kita akan duit 100 nyokong Mas Islam, ditolak pangeran. Rugi ya? Rugi nih. Nah, supaya gak rugi, lo harus salati sampai nak nyokong seikhlas. Ikhlas tegesi, aku nyokong ini, hanya ngerti kepentingan ini Mas Islam. Tapi kan gue amal sosial, kanggo kepala yang malang, kanggo kebangsaan tak sokong ya, nilai ta'ala. Bapak masih ganti bijuang, ya. Tapi nanti yang nyokong sewa, ya, tapi yuk, sesuatu kabar. Ya, sepuluh sak malang lu kabel, aku nyokong sewa. Ya. Atur male wong nyekel 10 juta. Tebun purut wong rune. Aku nyekel ngejot sama lho. Iya. Entar ngat. Dijamin iki lagi. Yang nyekel karpet 2 meter. Ya. Itu 2 meter. Nah, terus aku karo iki ini. Ya. Tapi njaluk ojo sepedelengku. Sebab aku khawatir kapan sepedelengku aku iki riak, gak ikhlas. Lalu ya, lek aku riak, gak jadi pangeran. Padahal bisa penyokong penting di mana pangeran. Ngoten. Jadi kepikat siang lo. Ini ngoten, mek nyokong sak meter ya. Ya. Jadi ditulis tuh ini bordir. Sam Mansur, nyokong sak meter. Syukur saya kenal podcast bersuara Indonesia. Langsung ya. Ini gue lu ngoten nih gue ngoten oleh. Nggih. Menawa apa sebabing apa sing nyokong niku kuatin mboten ikhlas. Lah mboten ikhlas mboten nuntun pangeran. Tapi dari panti rumah Islam gak enak Pak tekan sapa apa. Ku dianggap kursi. Enggak. Padahal sak men kowe mau pangru. Duwe iku jan tak terima. Tak pas bener gak kulit dalane. Tekan sapa? Kuatir untuk masyarakat itu. Suudzon. Duwe kan ngopo wae. Coba ya, nunggu saya. Asal niate mawon. Sampun niate dikulinan manawa. Apa iku niate nek bagus bagus. Tapi sing penting ikhlas. Sing nyokong ikhlas nggih, supaya dhewe pangeran. Iki kalau nggih, Gusti Kanjeng Nabi sampun kuwi saben isu mari sopo. Iku duwe mek ngeten tok, mung dodowo. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbalah. Tak telu tok. Tu kan nyuwun Gusti Allah, ni kan nabi. Kula nyuwun teng panjenengan siji rezeki sing halal. Nggih. Tapi sing penting kang nyuwun nak bojo. Guru ilmu sing manfaat. Ini manfaat, ilmu itu guru, ilmu itu si manfaat dan si manfaat Imam Ghazali takoni apa sih jenis ilmu manfaat ini Imam Ghazali manfaat itu ilmu sing gak ikon cedek yang pangeran. Nah ilmu gak ikon ada yang pangeran itu duduk ilmu si manfaat ya orang pinter ilmu nyantet mana itu ada pangeran itu tak ada ya orang pinter menshak ini bener apa saya mau ini tapi sampai lali sembahyang, nah ini ada pangeran. Jadi ilmu semanfaat ini ilmu sehingga cedek pangeran. Gue pinter dagang, ilmu itu. Tapi nyatanya dagang apa? Aku dalam suki pak ya, perlu apa? Bujuku papat. Om aku 10. Montori 10. Ya seneng aku. Nah ini itu tambah ada pangeran. Gue kan bujuri papat sampai montori 10. Gak tahu sembahyang kacau ini. Ya. Tapi ngolek niatnya itu supaya jadi pangeran. Aku lagi nggak suge, iso melok nggak masjid, ya, iso nggak rumah yatim, iso melok kafe nih, nggak tahu. Itu saya nggak tahu. Tapi nggak harus halal perlu nih, so nyokong. Manfaat supaya ngerti caranya kita pangeran. Aja bing perlu jalur wa amalamu takobala. Amal sing diterima pangeran. Ada amal kalau pangeran rugi, ya. Sang kayak kayak pelon ini kayak tembok ngaji. Apa tujuannya? Sebab kesuwur jadi, Sultan Mansur. Akhirnya, aku apa kenal Ustaz Jagat ini? Tujuan apa tadi? Pimpin do HRI ke masjid, ya. Dan, ya. Terus kesuwur ini kesuwur bagus, akhir pengaruhi. Ditolak pangeran amal ini. Wong buruk ngaji ini kini hati ini siji perintah Gusti Allah kenyalakan agama Islam lalu khidmat datang kanjeng Nabi ya. Kalau ini buri kanjeng Nabi buri kanjeng Nabi khadimu rasul tapi ngolek niatnya itu supaya jadi pangeran wakil akan suge iso melok ngai masjid ya. Iso ngai rumah yatim iso melok kabin ini ngatain. Itu saya ngatain. Jadi tidak harus halal perlu nih Jonyokong. Wong Faat supaya ngerti carane nyedek ta mengerang. Aja ping telu jaluke wa amalam mutaqabbala. Amal sing diterima pangeran. Lah amal gak diterima pangeran rugi nggih. Sangke kok kula niki kek pengen ngaji. Napa tujuane? Sebab kesuwur jenenge. Suan Mansur. Ayo ba. Kuwi kenal wong sak jagat iki. Tujuane ngoten. Ping pindho HR yake teng masjid. Nggih. Ya. Ngoten, nggih. Terus kecuali wong serbat wis akeh pengaruhe. Ditolak pangeran amal. Wong mbok ngaji niki niate nggih, siji loro khidmat datang Kanjeng Nabi, nggih. Wong mbok ngaji niki niate nggih, siji bandek Gusti Allah kenyalakna agama Islam. Loro khidmat datang Kanjeng Nabi, nggih. Kulo niki buri Kanjeng Nabi. Buri Kanjeng Nabi. Khadimu Rasulillah. Kata Kanjeng Nabi. Nabi lo bayaran ini, oh kata bayaran kulo niki. Sing kata tu akhir nanti mereka, lah mereka bintang paling paling mangeu ya. Makhluk kuat tak ganjaran dekat tu dari barang deh. Lah kata, ikhlas ni tu. Lah untuk ikhlas, gimana? Alai mak lima ngeu ni tu tak tak masjid. Mangeu gitu ku undi undi tak berdiri. Lah kata rugi ya, rugi. Jadi yang penting ni tu, wa amalan mutaqabbala. Amal sing diterima sampean waca niki nggih benisuk apa dosa Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala meniku ketok jalan nggih benten kata kata nggih rezeki sing halal sing dirgai sampean jare sing halal gak dirgai kliru ana wa ilman ilmuhat ya kepengin ilmuhat gak berangkat ngaji keliru gitu masjid nih gitu kan aku akan ngajian nih ya mana lah wa amal mutakoh amal sing ikhlas salah tiluru iji sampean sing ikhlas lagi like, bingung pengiran pingin lu cara nih ngaji lu cara nih ibadah lu cara nih sodako lu cara nih infak nah masalah infak nih gitu cara nih apa supaya bingung pengiran ikhlas lu nih Summa la yubi'una ma anfaqu manau wala ada wong sing infak yang salah itu lek ning pangeran siji ojo sampe mari nyokong niku tidak tunda mari nyokong niku tidak tunda tidak tunda terus sampe nunda-nunda niku lihat dong ya sampe niki nggih nulung wong ya ditolong wong melarat sampe di pegawean mana ngitung kon gak tak tolong aku kan ya gak sung badok kan para bujung ngoten karepe sing tolong iso nggih terima kasih lek perlu ngambung silite ngoten lak ngoten karepe diperbudak mboten oleh nggih wong nyokong niku nulung wong men pangeran nggih tau ikhlas pun tetep Gusti Allah pun lek iso kok ben nyokong ngoten lho ndak gak nulung kon kok pangeran sing nulung iku ngoten dan ya alhamdulillah konsol bagus ngene iki kepengenan sing nuntut aku ngoten Gusti Allah iki mboten aku ngoten mboten ngale nggih wae mari nyokong masjid nggih mari nyokong nggih lek ikhlas dudurne mbene nggih kok kan nyokong sampe nyokong sampe duduk ya ngoten sampe nyokong ndak ngoten nggih lek mau iya nyang aku karena aku gak dadi masjid iki bangun mah. Kalau aku, wah masjid ini gak beres. Kalau aku, enggak. Lepas ngatur-ngatur ni, aku ni ni. Ni ku pun alamat belakang. Lah. Ni ku mereka merang muring, kusalam merang muring. Ia di rumah aku dah. Kurun kalau mengingatkan ni, mereka di rumah aku. Ya, kusalam rumah aku. Ngatur tu. Tapi kamu ni hati-hati. Tak nak ibadat. Kamu ni ni kayak mereka tentang rumah aku. Ya. Teng masjid wong tukaran kiai-kiai jiwaken. Betul oleh ini betul ya. Nek tukaran teng masjid mungkin tu teno mamawon. Lah ono. Mboten sak kesuwen men oleh ngono ya. Masjid niki kangge dakwah kae pengajian mboten kangge tukar-tukaran. Nggih. Lah kepin tukaran perkai kula niki badhe nyerat stadion iki. Mri. kan itu tukaran pada kiai ini. Pokoknya stadion kita itu tukaran. Kan buka kitab ini, ngonten ya. Kan masjid mboten Simon ngaji. Ngonten supaya oleh ganjaran diterima pengajian ini kan pengiran. Sebab Gusti Allah ngimirengaken malaikat ngimirengaken. Wong sak Malang ngimirengaken. Nggih. Tapi kadang kita ngaji ini kayak kulon ini rumah so suruh ngakem ini gitu mereka betul menyemak boten ati terokip lah menggandeng mereka tak ada lah eh Gusti Allah ngimpin ngakem nanti rugi kalau muruk ini ya gak didal pengirang rugi ngelan ke rumah so umur ini jadi khodami Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW khodam sing bagus khodam sing elek gitu. Jadi orang nyokong, ini ku saat itu yang dirimu, itu sampai undat-undat. Ngerti. Terus saya kepingin jago di jasa ini. Ngerti lah. Terus iling mau di sana. Iling. Masjid itu kata sokong sama ini, ke api. Iling mau. Si ngapi orang ini nyokong, orang nyokong lali. Dan tak kau nih, ah dulu nyokong nyokong mali. Ngerti lah. Ngerti lah, itu yang saya. Mula tu nanya kamu sekarang lebih santok nyokong, sekarang kamu nanya kamu malih itu bukan saya kan. Contoh yang tengi, rumah saya sama Malang niki sampai kudu nyokong selama kalau tidak berdiri. Tahu tak? Mula tengi yang teng, mosok bapak dah sokong kat duit duit, apa nak duit tu juga. Kau tengi, benar le. Tereng makreng makreng ni, ya. Lalu kudu kita nyokong. Pemimpin, ya saya berdiri, tapi kuat besok besok perlu. Pirang-pirang puluh. Tak kau mesti mesti jangan. Menurut apa nyokong ikhlas. Tapi pun tunda-tunda. Niki. Wala adan nan ojo ngelarani ati. Adan nol ati. Biasanya wong loro-loro itu macam loro. Lain dikebu awain sing loro awae. Tapi semua ini ati sing loro. Lain jalan Jawa. Memang di loro apa loro ati. Ngotong ya. Ngotong. Lain jalan turun ngotong. Napa dening dolek lara awan gampang Pak lara ati iki anu. Nggih. Awan gampang Pak lara ati iki anu. Nggih. Lebih baik apa tetolang ora pada mata tadi. Ngono. Apa tetolang mati tapi lek kapan arti lara ya berat ya. Ngono terus nyokong, nyokong tadi sindir nggih. Sampai lho kok Pak Bali njuk sokongan niku. Kak bosen lah sampean kok. Aku sokong is bosen. Sekarang sampai tak kata sokong orang. Ini tak nyindir sih ngana. Saya narik ni sah, saya narik ni kini nanti letak Allah, ye. Tempat asal melaku, ye. Tapi macam-macam yang nyokong sih ikhlas. Mari nyokong riki, kini balik maling, ye. Pelanggar pakai maling. Itu maling itu mis, kan pisah ni kita pun bikin maling. Oh, tu nggak tadi. Nah, ni aku gaya larannya hati. Jadi tak kepingin infak nu diterima siji ojo undat-undat ping loro ojo sampe lawan ati iki sebab wong nyokong tapi gelang ati wong dadi wong pengeran ya ngoten lan iki carane lek pun ngoten carane ikhlase Allah gebang-gebang lahum ajrum inda rabbihim kagungan wong niku ana ganjaran teko Gusti Allah. Kanjar semua terang ya, memang terang kena. Wong infak niku siji ganjaran ini pitung atus, ping pitung atus. Kau di ini tali ditandur siji metu pitung bulir, pitung bulir satu bulir ada isinya 100, pitung atus. Walau kofun alaihim, wongku gak perlu di, abis khawatir mesti kiamat. Jadi mboten usah khawatir menyokong waktu itu dikit gajan sengakeh dan gak perlu khawatir di kiamat sebab ini gak perlu kiamat ini itu dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kabel itu khawatir pedih pedih apa? Bek tolong ambil udah ngerti aku dakwah yang umatku ini ya gak khawatir apa umatku itu sungguh suarko kabel ya. Khawatir dia lagi. Tak perlu awak ni, aku mana, misalnya, kata khawatir. apa pingkut kabeh ku swarga. Apa awakku iki dibingo amal mengeran ikhlasku, nggih, amalku. Ya, nek wis sampeyan iki to. Lah iya, awak iki ya ana ngene iki kuwi ngelingku ya akan beli iki. Lah to, Kang. Ngoten, akan beli. Kekel katut yang sabar iki.